Angga Yunanda. Oke, kita start syuting ya. Okay. Ready? 3, 2, 1, action! Hai sayang. Kok ada ayam? Ayam jerit! Ini loh yang baru. Mie sedap rawit bingit, ayam jerit. Wah, mie sedap baru, rawit bingit. Iya dong, satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Kuah kaldu ayamnya, gurih. Ya kan, mie-nya secuwi itu. Topping bal-balnya, crunchy. Wah, bikin lagi. Yoi, cuma ini nih, yang pedasnya, auto jerit. Sedap ya, rawit bingit. Emang boleh sesedap ini? Pokoknya, wajib cobain nih. Okay. Mie sedap rawit bingit, ayam jerit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Wings Food. Ah, wah, ayam siapa sih ini? Cut, cut, cut.